kan tergambarkan dengan kata-kata. Perasaan sedih ini, maka ku ungkapkan lewat nada dari lagu. Jawaban yang kan ku terima, rasa penasaran dalam hatiku tajam tak bertepi. Selangkah demi selangkah kau tu. Sampai jauh ke ujung bukit yang berbatas langit, tapakku telah hancur, badan pun telah luka, bahkan hati telah berkeping. Tetap tak ku temukan jawaban. Selangkah demi selangkah kau turutkan kata hati. Sampai jauh ke ujung bukit yang berbatas langit, tapakmu telah hancur, badan pun telah luka, bahkan hati telah berkeping. Tetap tak ku temui